semua yang hadir yang ini yang mempunyai motor naik motor, yang punya motor naik motor, yang punya mobil naik mobil, yang punya mobil naik mobil, iya, yang punya sepeda naik sepeda, yang punya pacar naik bis bareng bareng, sewi sewi siapa yang diungkai sewi wala ya ya migorin eh weh ngantong ngantong yo sopo sih hah ayo duduk duduk duduk ya duduk benar benar benar benar deh benar benar gini gini sing bagus kumpul bagus sing elek bantan di sisi yuno. Iya, insya Allah semuanya sehat, Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat, karena semuanya kesehatan adalah yang paling sempurna, yang paling penting untuk hidup kita adalah sehat. Iya. Ya, alhamdulillah sehat dan bermanfaat. Amin. Dan punya rezeki yang barokah. Amin. Ya, jadi kita ada di sini semuanya berkumpul menjadi satu dalam satu saudara. Iya. Tentu saja kita akan berikan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Harus selalu kompak dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Ah. Kita akan melihat kalau kita, orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia suka makan nasi, sama orang yang suka makan mie, itu lagunya akan berbeda maknanya. Ini Mardor Prasnya juga, ke? Oh, nah. Oh, Salim, ya. Jadi ini orang mangan sego, kalau mangan mie, ini kau nyanyi beda. Beda, ini. Semangat ini mangan sego. Contohnya. Loh, ini mangan sego, ini lagu ini tetap semangat. Semangat, ini. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Itu yang makan nasi. Ini mangan mie beda. Yang makan mie. Dari Sabang sampai Merauke. Ayo, gue mesti apa nak ngon mie wong rupamu kaya mie. Loh, mie apa? Mie ledak. Ngalimu. Oh iya, terima kasih. Door prize-nya AC. AC om. Iya loh. Kipas dulu. Kipas angin. Iya om. Mohon maaf ya. Luar biasa masuk ke ini. Juga. Wah, ini seperti pandangan persatuan dan kesatuan sangat luar biasa nang ini di. Betul. Ada sing cantik-cantik jejer karo sing cantik-cantik mlumpuk. Oh, sing ayu-ayu mlumpuk. Sing ganteng-ganteng jejer karo sing ganteng. Alhamdulillah. Awake dhewe mewakili sing bosok wong loro. Ada yang dari Bantul, mana Bantul? Halo. Wah. Wow. Gunung Kidul. Tak lihat base-nya lali. Kulon Progo ada. Sleman, Jogja Kota, yang dari luar Jogja ada. Oh, karena kita zaman dulu kita. Kita nek wong Bantul ki aku iso niteni yo. Mongkon zaman dhisik. Wong nek nyambut gawe ning Solo Bantul, ning kutho, kuwi aku iso numpak pit, numpak pit. Iso dititeni. Iso dititeni. Ketarane nek wong Bantul, raine blang gontengen ireng mesti. Kok iso? Lho, makan nyambut gawe iso. Kalor, cret, srengenge soetan. Srengenge soetan. Blok, cret, ireng. Oh, separo. Begitu Bali sore, cek. Cret. Srengenge sok kulo. Kulon kena nek separo tengen, cret. Kulon. Kuwi berarti nek wong Bantul, raine sing ireng sing tengen. Kuwi. Nek wong Sleman, ah, kualiane raine sing ireng sing kiwa. Nyambut gawe ning kutho, cret. Srengenge soetan. Nek kena. Balik ngalor, cret. Kena meneh jebret. Pasti masaknya wong Kulon Progo. Kau wong Kulon Progo. Lu ngetan ke langsung ngeye blok balik ngeye. Ini malah beireng gak topengnya. Pasti masaknya ini suka Gunung Kidul. Kenapa? Kita ireng gak apa. Sejogja ini bun-bunnya ireng. Sekolah duur. Sejogja ini bun-bunnya ireng. Sekolah duur langsung ya. Makanya ini semuanya dari seluruh daerah Yogyakarta dan juga dari luar Jogja. Luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke tadi. Woi, Gus Pinta kumpul ke sampai ini. Bisa ini mengomasi jikita loh tuh. Bisa. Woi, aku teko pertama ini mengomasi jikita. Iki rum dadi masjid ade ngisi ning iki. Rum dadi bareng aku dolan rene yo dadi ku lho. Mbahmu. Mbahmu. Ki ora mergo kowe. Aku ki meng ngomongke ora mergo aku kok. Lho, sapa to sing bangun iki? Iya, tukang bangunan. Apa ya Gus Miftah nyemen? Ampur. Iya ora. Lama enggak ketemu sama beliau. Lho, ini mang iki rasa degas. Heeh. Mang ke wae. Persatuan dan kesatuan mulu saiki lagi usuk demo. Heeh. Wah, demo RUU KUHP. Wah, serem lho kuwi nek umumé dadi ngono cilaka lho, Dul. Kok serem piye? Lho, kowe arep gauli istrimu dituduh memperkosa penjara. Nek kowe ha bos ya cuk, kowe ra ndek bojomu kuwi wedok ra ndek bojo. Kamangka gaweane nyinden. Bengi, bengi. Mulih iki kepo wong wedok mulih dhewe bengi kena undang-undang mlebu penjara meneh. Heeh. Sing ngurus anakku sapa? Anakku terlantar ana sing ngurus. Dadi gelandangan. Kowe gelandangan nglanggar meneh mleboke penjara. Gelandang meneh. Gue neng omah duwe pitik orang ana sing ngopeni. Heeh. Mangani tandurane tanggane. Denda 10 yuta. Kuwi pitike ya dimlebokke penjara sisan. Kuwi pitike dikunjara. Kunjara sisan. Wah, apik lho kuwi. Apik kuwi sing urip sesuk meneh gawe undang-undang tro kok. Ning bejo lho aku maca ning undang-undang iki. Kowe iki lho saiki. Ah, kuwi memperkosa hewan wis dihukum kok lho ya. Dasmu nesu nesu saewan yo bojoku mak ana tulis arang maca kowe kok ndak ana tulisane geng ngono lho lho memperkosa hewan atau binatang hukuman maksimal 2 tahun penjara ora mungkin nek manungsa normal anu hewan kaliane kowe ora ambemu padake iblis mulo kowe mau pas kowe wah paling sumuk dhewe Aldo. Lho mergo hawane sumuk. Ora iso setane do metu. Kaya diruyah kowe goblok bios. Kandhane yo. Nek kene kowe nggawa adi. Sopo? Kuwi. Kuwi adine aduh ana sing liwat mau kakange jan gendhi yo. Oh rawani aku ra sing nggo ngono rawani. Aku arep garap kaya kowe do rawani aku. Biwakne do. Kowe enak ngombe kopi, kopine kesar. Wong lemu kuwi, wong lemu ki insyaallah mlebu swarga nomor 1. Sopo sing ngomong? Lho arep buat kejahatan, kesalahan ora mungkin. Kok ora mungkin? Arep jambret, arep nyopet ora iso. Ora iso mlayu. Mlayu e kangelan kok arep jambret. Wah. Mesti kecekel to kuwi. Arep maling ora iso mlumpat tembok. Lah dong kok tembok. Ha iya, satu-satunya kejahatan ning penadah nek to mlebu. Lah kok luwih parah. Ngono lho. Woi, kalau uang lembu kok munggah suarga orang? Lho, kandang ya? Orang mungkin uang lembu munggah suarga. Gak bisa? Mulai katakan jujur kerakuan. Gue bisa nak mati ke sengorong munggah suarga. Glinding lho? Glinding langsung ngerokok sengorong. Aku yang mati yang mau dati demit, dati pocongan, tak tekan orang hiji gue. Ah, pocongan piye, orang morine orang sedeng wong. Aku nganggu percau. Gue harus tekan aku. Hmm, Melayu. Oh, tak oya lho. Melayu 500 meter. Tau ya 500 meter lah. Bocongan belum laku ya. Yo tuing tuing. Nah, aku melayu 500 meter. Oh, oh tau ya tuing tuing. Lo nganti kecekel jantungmu kumat mati nih. Lo mati pintu ya? Ayo mati di sana kosong mati pintu. Mulane kuwi mumpung nang kene iki guyu kabeh ini persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Oh, Bhinneka Tunggal. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Wow, sangat luar biasa. Itu bahasa yang salon. Angkatan darat, angkatan laut juga punya sepoin yang sama. Jelas. Angkatan darat di Kartika Eka Paksi. Kartika Eka Paksi, pintar. Apalah pintar IQ. Angkatan laut, saya Srivat, saya Mahe. Pintar. Angkatan udara, Swah Buana Paksa. Abe. Banser, becek ketitik Allah ketar. Aku juga ngawur banser barang takok. Kamu tinggal paling banser oke. Ayo, ini angkatan-angkatan banser. Sekarang itulah zaman. Sekarang itulah zamannya, zamannya sangat luar biasa. Zaman kemajuan teknologi. Jelas. Semuanya itu harus berpikir serba komputer harus berhitung dengan cepat. Iya. Jadi otak kita otak komputer. Zaman milenial. Jadi nih, ya, apa kudu cepet saya kudu cepet. Tes, tes, tes. Orang kaya kowe wis merongos blok. Ulo ibu kagak pisang uluan sakit. Suwen tak berledek otaknya orang komputer itu ngatuh sama puluh sama pengen kita puluh atas tidak suwen untuk ngatuh puluh atas tidak pengen kita puluh atas sakit senyok Lho tang ora tak komputer kok. Sing pertama lah garta itu. Ora cerdas kok iki lho, tak komputer jaman milenial e. 5200 ping 7500. 8500. 18000 dibagi 3500. 700 8 juta. 500000 dibagi 16000. 600 juta. Ora ana sing cocok. Lho, komputer iki salah aku opo? Sing penting cepet. Ora ana komputer titik X. Oh, telek. Kecerdasan kok. Trek sapi jenenge opo? Lirong. Trek wedhus. Intel. Trek pitik. Lencong kok. Presiden Zimbabwe. Hah? Ah. Utek komputer apane ning trek kok. Utek isine trek. Dadi sing diapali ning telek-telek. Kula rene kok sapi teng. Apa mau? Trek wedhus. Intel. Trek sapi. Lirong. Trek pitik. Lencong. Ah, Presiden Zimbabwe. Hah? Es lemu peka. Telek pitik, ajelas lincung, telek sapi, lekrok, telek wedhus, titil, Presiden Zimbabwe. Mas sesefra. Ha kok kelu, lho ora apa-apa sing penting cepet. Bale, bale sumpung di pulsa. Ya mbok, tepuk tangan untuk masukin kali Mas Aljo. Oh trio, trio, trio. Orang-orang trio, sendu. Pak Kapolda selak-selak tindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu beda lingkup pun. Alhamdulillah. Niki pelawak niku kula yakin mesti mlebu surga. Alhamdulillah. Amin. Cangkeme nyantol neraka. Wah, repot niku, Gus. Nanti sikatan pripun? Nek esuk arep sikatan gatan dodong neraka niku. Yo nek wis buka nek durung. Kula terus kowe ning neraka ngono bau-bau ngene goleki cangkeme dhewe-dhewe. Tepuk tangan masuk ke kali Mas Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alan nabi Muhammad. Sallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma salli salatan wa nafasin wa nafasin. ala Nabi Muhammad. Bapak ibu, para sederek, dulur-dulur kula, para kadang jamaah Dzikrul Ghafilin malam Ahad paing ingkang estu kula tresnani. Nomor setunggal nyuwun ngapunten. Kula niku estu kangen ngaji teng Yogya. Delalah waktune dereng wonten. Kula niku pengen sajanjane nyelake mbuh seminggu pisan napa sebulan pisan niku ngaji teng Yogya. Tapi untuk waktu dekat niki dereng memungkinkan. Kula niku jadi mesake kalih santri, kalih anak-anak, kalih bunda. Kamu kasihan gak, Bu? Sekali bidal ngaji seminggu 10 dino, bahkan 2 minggu mboten mantuk. Engkang kula kadang-kadang kepikiran, kula niku kadang-kadang pengen kados biyen ngaji ning Bantul bareng ibu-ibu Al-Kindilia numpak kereta sur bareng-bareng syuting Pangkur Jenggleng. Tapi waktune dereng wonten. Tapi insyaallah Oktober niki binjang kula enten ngaji teng Bantul tenggene Kang Nur tanggal 4 Oktober 24 Oktober sak derenge dua tempat niku teng Bantul kali bar magrib teng Kulon Progo. Kula bingung niku jadwal. Kowe minggat to, wong ki nonton aku nonton raimu, kowe minggat to guru. Kok ora papa apa ora sopan kowe iki lho, Dul. Tembak dasmu. Insyaallah binjang tanggal 4 enten wektu cedak teng mriki, tanggal 4 bar ngasar teng Klaten. Bar magrib teng Kulon Progo. Bar ngisak pas teng Bantul, terus mungkin jam 9:30 ngene Kang Nur. Penting jenengan sing kula suwun siji. Kula mangdongake mawon nggih. Kula alhamdulillahirabbil alamin dalu menika kula sengaja mboten ngundang artis sinten ke mawon, soale bulan depan insyaallah kebak artis. Tanggal 2 November insyaallah ulang tahun Mujahadah dan pondok yang ke-7. Insyaallah badhe dipun rawi kali Mas Dedi Corbuzier. Jangan dipindah. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Saderenge Pak Wakapolda sambutan. Niki Pak Wakapolda selak tidak. Allah niku maringi rahmat. Teng makhluke niku enten 100. Pinten 100. Yang diberikan oleh Allah di dunia niku namung setunggal tok. Sing 99, yang 99 itu diberikan oleh Allah besok di hari kiamat. Begitu sesuk wis kiamat, siji teng donya niku dibalekke meneh dadi kok dadi 100 meneh. Lah siji niki teng alam donya dikasih ke semua makhluknya. Dikasih manusia, diberikan kepada tumbuhan, diberikan kepada hewan, diberikan kepada hewan-hewan melata. Kabeh nopo siji didum sakmene mbane ra tau entek. Mila dipun ngendikaaken Gusti Allah niku ghani, sugih banget. Umpama wong dari Nabi Adam, umate Nabi Adam sampai umate Nabi Muhammad dikumpulke dadi siji, ben dina mangan niku nyuwun sewu ora bakal ngurangi sugihe Gusti Allah. Satu rahmat niki nyuwun sewu didum ke seluruh dunia. Arab Saudi nampa rahmat, Amerika nampa rahmat, Inggris nampa rahmat, Spanyol nampa rahmat. Tapi kula gadah keyakinan rahmate Gusti Allah sing paling ageng siji niki nyuwun sewu sing oleh bagian sing paling kathah sinten. Kula yakin lah didelok sangka negarane yang paling banyak mendapatkan rahmatnya Allah adalah Indonesia. Kita jadi kan beresan. Indonesia ini paling kata bekantor rahmatipun Allah paling banyak. Negorone suke, negorone gede, sumber daya alamnya kata, tambang paling kata teng Indonesia. batu bara paling kathah teng Indonesia, minyak kathah, nopo meneh, pohon kathah, hutan kathah, laut kathah, jumlah penduduk termasuk 5 besar, kurang nopo Indonesia ini. Tapi nyuwun sewu, negara sing sugih niki ternyata tidak diimbangi oleh orang-orang yang pinter. Mila sajajane negarane sugih, tapi nyuwun sewu negarane ora iso maju-maju. Soale napa kakean wong pekok. Sing pekok sinten? Nggih kabeh pekok termasuk kula nggih pekok. Wong kula termasuk bagian kuwi menawa dhisik, kuwi menawa dhisik rasa tak iki. Iki kan kembang tenangan. Supaya keadaane negarane awake dhewe niki insyaallah ora ditinggalke saka rahmate Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Lah didelok saka rahmate nyuwun sewu. Sak nandur-nandure napa-napa tukul. Kula iki bareng mulai kali umroh kali Bunda. Oh ning Arab Saudi niku nyuwun sewu nandur wit disirami bendina rong mesti tukul. Teng mriku niku wong umroh haji nyabut suket malah kena dam. Jenengan tidak mriki nyabut suket malah tak bayar. Bersihi soalnya. Tak mereka niku nyuwun sewu, begitu jenengan mandap saking pesawat anane mung watu, pasir, padang pasir gurun. Tapi jenengan pirsani, negarane lak makmur. Makmur. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Padahal kula yakin rahmat yang diberikan oleh Allah ke Indonesia niku turah-turah kula kandhani. Sak nandur-nandure niku, kaya wong kula nrogo nandur semangka tukul semangka. Nggih ta? Lirak mungkin tuh nandur semangka tukul melon, goblok banget tadi. Napa-napa dicepke tukul, kayu dicepke tukul, jadi telo. Orang mungkin dengan ngarap Saudi nandur telo tukul, orang mungkin. Napa-napa tukul. Begitu gemah ripahnya Indonesia. Milo merga Indonesia niku rahmate gede, negarane sugih, sumber dayane makmur. Kata tiang engkang gadah kepentingan kali Indonesia. Kata tiang sing pengen manfaat ke Indonesia. Mungkin jenengan jengkulo menehi contoh. Jangan sampai kemudian keadaan ini jenengan melu-melu. Kulo ingin takoni kali wartawan, apa pendapat Gus Miftah tentang demo? Demo itu hak kok dilindungi oleh undang-undang. Tapi mbok yo lak demo ki sing tertib, nggih napa mboten? Menawi demo ini mboten tertib, sing demo terluka, dasi bocor, polisine bocor. Malah ternyata jamaah arep ning dhewe ning gedung DPR ngopo manasik haji. Kula takon, kok ning gedung DPR ono lempar-lemparan batu? Nggih, lempar jumroh. Lha opo ning DPR ono setane? Kathah. Iki nyuwun sewu. Sing demo bocor, polisi sing amanke ya bocor. Ora ana untunge. Investor mlayu saka Indonesia. Padahal nyuwun sewu. Kadang-kadang kathah sing boten paham melu demo tapi ora ngerti isine demo napa. Mung melu-melu. Mbok dibayar napa-napa kula mboten urusan niku. Sing penting demo niku nyuwun sewu, yen boten tertib niku mesti masalah. Termasuk sing di demo napa produk undang-undang sing wau diomongke masuk ke kalih Mas Aldo. Mun kula gawe pengajian pun viral niku teng pundi-pundi. Gara-gara memperkosa istri 12 tahun. Tapi yen nyuwun sewu, awake dhewe sing roh bener-bener ngerti pesene Pak Kapolda, isi dari undang-undang niku ora usah melu-melu komentar. Wong sak niku kadang-kadang urung paham wis melu ngomong. Akhirnya yang terjadi napa becak tanpa pir waton jeplak tanpa kata mboten ngoten niku. Kata termasuk DPR ya ngono kuwi. Kula niku sakniki lak dianggep lara ati kali DPR nggih. Sebola bali kula kandhani. Kula ora ikhlas lak jamaah kula teng pundi-pundi diapusi kali DPR. Nggih napa mboten? Nggih. Gelem apik melu mujahadah arepe pencalonan tok dadi ilang. Diancuk niku DPR. Kulo ra ikhlas. Lah sing diapusi kulo, kulo ra masalah. Sore wau tamu kebak kulo kondo. Lah sing diapusi Miftah, Miftah mboten nesu. Tapi lah sing diapusi jamaah kulo nesu. Saniki nyuwun saya jenengan nganggep Gus niku kondang mesti tambah kepenak. Salah jenengan. semakin gusmu kondangi semakin kathah tiyang ngapusi. Kula dalu kula ngaji teng Sidoarjo. Tumbas tiket pesawat kiambak kula lakoni. Dugi bandara jenenge dipethuk, panitiane mboten enten sing jemput. Akhire kula naksi. Asisten kula telepon panitia. Mboten enten hotel napa dereng, sampun pun dibookingke hotel. Kula tekan hotel mboten enten bookingan. Akhire kula golek hotel dhewe. Ngomong kali asisten kula, nanti tiketnya hotelnya diganteni. Kula mulih ora diganteni. Napa kula nesu mboten. Tapi sing kula jengkelke sakniki napa? Kiai Mawon sakniki dimarkusi. Wingi pengajian teng Banyuwangi, saksine kathah, sampai dicekel kali polisi bocah iki. Pengajian nganggo EO. Jamaah keng urunan, gawe proposal jaluk duit ngalor ngidul. Begitu pengajian, tendone ra dibayar. Sone ra dibayar. Konsumsine ra dibayar, kiyaine ra disangoni, duwite digondol EO. Dicekel kali polisi, kok kowe ngapusi Gus Miftah? Apa alasanmu? Jawabannya dengan lugunya dia ngomong nopo. Soale kiai kondang niku sing ra duwe tarif namung Gus Miftah tok. Soale kiai kondang niku sing diundang ngaji orang jaluk DP niku namung Gus Miftah tok. Dadi nyuwun sewu. Gusmu ki tambah kondang semakin kathah sing ngapusi. Kula kondolan sing diapusi kula ora apa-apa kula ngomong kali bojo kula. Yang lah awake dhewe iki dihapusi karo wong kuwi tanda-tanda awake dhewe arep sugih. Amin. Mila kula ana jamaah teko nyuwun sewu, Gus kula dihapusi. Kula malah seneng. Luwih apik dihapusi daripada dihapusi. Luwih apik tertipu daripada menipu. Mila kula sering matur to, wong sugih niku kancane penipu. Wong kere niku kancane wong jujur. Ora mungkin wong kere duwe kanca penipu. Soale napa sing ditipu apane? Dia napa boten? Lah kaya Gus Miftah niku sing ditipu napa? Kondange. Menjanjikan bisa menghadirkan Gus Miftah golek duit ngalor ngidul bolo diapusi kabeh. Kula boten napa-napa. Kejadian dari dalu. Kula diundang pengajian. Diamplopi 3 juta. Tunjuk pengaduh mriku. Sing undang kula telepon, Gus Miftah iki disangone pinten? 3 juta. Heh. Lah napa, Pak? Panitiane EO niku njaluk anggaran kagem Gus Miftah 50 juta. Sing diwanehke kiyaine mung 3 juta. Napa kula nesu nggih mboten? Ora bakal kowe sugih mergo nguntal bondoku kula. Nggih napa mboten? Dadi lek ana jamaah iki umpamane ngundang pengajian kula beneran duwe biaya, mang moro mawon. Bila perlu nganggo SKTM. Surat keterangan tanda miskin, ngene apa apa malah. Kula ngersake Gus Miftah rawuh, tapi niki nyuwun saya mbayari nganggo BPJS supaya. Lalu kurang apa bahas itu? Nang takon kali Kang Nur, selawase urip kula ngaji teng kelompok dhewe Al-Qindiliyah, kaya ngene Kang Nur, kaya malam napa nika Senin. Senin Legi, Gus Miftah nanti nampa amplop mboten Kang Nur. Mboten nate niku saksi. Salah lah jenengan kondo. Tapi nyuwun sewu, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Gus Miftah niku dimanfaatke karo jamaah. Nggih golek dhuwit sak kata-katane ditumpuk diuntal kali panitia. Iku tak pundi-pundi wonten niku. Mila nyuwun sewu, perilaku-perilaku seperti itu akan menjauhkan rahmat dari kita. Padha rusake wong-wong oknum-oknum pejabat niku sing rusak Indonesia, ngedohke rahmate Gusti Allah saking Indonesia. DPR oknum sing bosok niku ngedohke rahmate saking Indonesia. Pemimpin kok bosok niku ngedohke rahmate saking Indonesia. Termasuk koruptor-koruptor niku. Kula kandha lan kalih kanca-kanca polisi. Oknum-oknum polisi sing bosok niku nyuwun sewu ngedohke rahmate Gusti Allah saking Polri. Tapi nyuwun sewu lho nggih. Kabeh polisi iki bosok niku nggih salah. Sing bener oknum. Ya padha karo kiai niku apa ape apik mboten sing bosok nggih wonten. Lho kok kan delok aku ngopo aku. Kira niki mumpung kerawon Pak Wakapolda. Pak Wakapolda kula suwun sambutan saderenge kundur. Pak Wakapolda ini gak bisa tidur sore, gak bisa tidur malam. Dadi karepe turu mawon. Niki supaya bisa memberikan pesan-pesan keamanan sing damai-damai mawon. Demo monggo tapi sing nganggo aturan. Nggih napa mboten? Supaya negarane niki bener-bener aman. Kula mesake polisine ya bocor, mahasiswane ya bocor. Ku sampe tak guyoni kok. Kejayan memanggil teko demo. Bahasan adzan Allah memanggil ora tekoan bosok to teke piye. Kejayan memanggil teko demo-demo sing tertib ora apa-apa. Nyuwun sewu nggih, sing YouTuber-YouTuber aja motong-motong omongan. Sakniki titik-titik omongane Gus Sultan ku dipotong. Akhirnya wong salah paham sak piturute demi penonton di YouTube-nya masing-masing, demi uang. Kula wingi disurvei oleh Wartawan Jakarta, berapa miliar uang yang mengalir dari YouTube pengajian Gus Miftah. Seberapa banyak akun yang posting pengajian Gus Miftah. Padahal Gus Miftah dereng nate mangan uang YouTube. Dereng nate lak mangan duite Mbak YouTube aku malah tawa. Bakor diwol ngono kidul. Bila saya teringin kalau terus ke niketan Pak Wakapolda, waktu dan tempat dipersilahkan, paling suwe 10 menit, paling minimal 10 menit. Jalur begini, jalur begini, begini. Monggo Pak Waka, niki saya kenal beliau sudah lama nih. Moga-moga so bisa jadi Kapolda, bahkan so munggah meneh jadi Kapolri. Monggo dan, niki tidak mau nerapa apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru saya, sahabat saya Gus Miftah, para alim ulama serta jamaah semua yang saya cintai dan saya banggakan. Ini kok semuanya ibu-ibu semua yang di depan ya. Saya merasa muda kalau di depan ibu-ibu. Kulna ya cadat. Nah, ini saya jelaskan ya. Saya jelaskan ya. Kalau bicara KUHP sudah kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kalau tadi versi Gus Miftah masalah agama, saya nggak berani mencampuri. Dan sebenarnya sudah banyak juga yang disampaikan tentang Kamtibmas. Saya ada satu pesan yang mungkin jarang dipesankan. Yang pertama, saya yakin semua hadirin di sini semua pegang HP, ada. Ya. Itu bisa menjadi musuh, bisa juga menjadi teman dan sahabat. Yang pertama, saya tanya, ada nggak anaknya yang anak-anak kecil itu hobinya main HP? Emaknya ada nggak emaknya? Banyak. Jadi kalau pesan saya ini penting sekali. Ibu-ibu ini adalah pahlawan rumah tangga, sebenarnya ibu-ibu bukan bapak-bapak. Ya. Karena ibu-ibu itu tiap hari ada di rumah, ya. Mulai mendidik anak, menyiapkan makan anak, menunggu kepulangan suami, melayani suami. Tadi kalau ada rancangan apa? Pasal KUHP, RUU, marital rape, ya itu marital rape, perkosaan dalam rumah tangga. Tapi saya yakin kalau orang Islam tidak ada itu pasal nggak berlaku, betul nggak? Betul. Orang menolak aja dilaknat, gimana bisa? Kan berani dilaknat. Layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Jadi cik montoran, kok cik montoran, kok kan saya kira mau unta montoran, kok bujumu ngaceng lah. Dek aku jaluk, iya ngono, ora kena nolak, nggak boleh nolak itu. Ini kena pasal lagi. Pasal tok begini gitu. Saya mengingatkan yang itu yang pertama masalah HP ya, untuk ibu bapak semua dan adik-adik remaja baik laki-laki maupun perempuan, manfaatkan HP dengan sebaik-baiknya. Ya. Mungkin pernah dengar dengan nama undang-undang ITE. Ya, informasi transaksi elektronik. Sudah banyak orang mungkin menyebarkan kebencian, memfitnah dan lain-lain melalui bukan mulut, melalui jari. Jarinya yang disalahkan tapi orangnya turut dipenjara. Ya. Nah, itu yang pertama. HP ini bisa menjadi sahabat. Ketika kita mencari ilmu, tanya Mbak Google sama Mbak Miftah juga sama ya. Jadi sama, ketika kita mendapatkan HP ini dimanfaatkan dengan baik, insya Allah akan bermanfaat untuk kita dan kebaikan. Tetapi kalau ini dimanfaatkan, ini adik-adik yang grup WhatsApp-nya ada 10, mana coba angkat tangan. Itu satu hari hanya ngurusin HP saja. Kelompok bermain, kelompok SD, SMA, kelompok ngerumpi. Kelompok ngerumpi betul ada. Terus kelompok arisan A, arisan B, arisan C, dan arisan yang lain-lain. Jadi waktu kita habis untuk ngurusi HP. Saya aja karena sebagai pelayan masyarakat, mau gak mau memang grupnya harus banyak. Tapi grup-grup yang lain seperti grup reuni, SD, SMP kita buang semua. Yang ada hanya grup-grup dinas. Nah, keberadaan polisi ini sebenarnya adalah pelayan ibu bapak semua. Ya. Saya sebagai Wakapolda, saya adalah menjadi pelayannya orang DIY, ya, dari Jogja sampai Gunung Kidul dan lain-lain. Kalau di sini ada yang dari luar Jogja, ya ilmu kepolisian sama, karena kepolisian adalah terpusat. Dan saya meminta kepada ibu-ibu semua, tolong masalah penggunaan HP itu betul-betul anaknya diawasi, dan kalau perlu dikasih jam. Saya merasakan, saya punya anak umur 9 tahun, kadang-kadang lebih sayang kepada HP daripada ayahnya maupun ibunya. Nah ini salah kita, bukan salah siapa-siapa. Nah kemudian masalah Kamtibmas ini bukan hanya tanggung jawab polisi, adalah tanggung jawab kita bersama semua. Kalau dalam sebuah rumah tangga, lingkungan, ya semuanya mengikuti aturan yang ada, dan norma yang pertama kali kita sentuh selama dari kita kecil dan besar adalah norma agama, karena itu diturunkan oleh bapak ibu kepada anak-anaknya. Nah disinilah juga kita sedang belajar agama, dan mudah-mudahan kita doakan kepada guru kita untuk sehat. Amin. Sepanjang masa. Amin. Gak mati-mati maksudnya. Aduh, jangan dan Kita doakan beliau sehat sepanjang masa. Karena saya yakin, mudah-mudahan, karena saya ini kalau jauh dari beliau hanya sering buka YouTube-nya. Tapi kadang-kadang lebih banyak yang lucu-lucunya gitu ya. Kemarin saya bilang, Gus hati-hati ini, kena pasal ini. Dipotong ya? Nah, kalau YouTube mau apa, satu episode 30 menit, kelamaan kan gitu. Cari yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang lucu-lucu. Mungkin itu aja sebagai perkenalan pertama, dan kepada warga Jogja, saya ini bukan siapa-siapa, saya adalah pelayan ibu bapak semua. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kepolisian, jangan sungkan-sungkan untuk mengadu, ya. Karena anggota kami banyak, ada di Polsek, ada di Polres, itu anggota kami semua. Dan kalaupun ada kritik dan saran, itu adalah hal yang wajar, dan bagi kami bukan alergi. Semakin ibu bapak mengkritik kami, berarti ibu bapak semua adalah sayang kepada kami. Makasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Beliau ini namanya Brigjen Karyoto. Tadi belum kenal loh. Brigjen Pol Karyoto. Letting 90. Sampai apal lah. Karena udah lama kenal beliau. Mudah-mudahan jenderalnya bintang loro mudun meneh. Amin. Sesuk nengene setahun dadi Wakapolda, sesuk dadi Kapolda. Amin. Jadi kan kula niku niteni pejabat-pejabat niku biasane lak tambah dhuwur niku lali karo pondok. Labang karyawan niki insyaallah ora tau lali. Nggih. Soale nganti lali kula santet. Pasal meneh persantetan 3 taun. Ki napa-napa disantet nggih. Pon kula teruske mungkin ngaji hikam. Jika, tapi kalau teruskan ini, kalau pengen kemudian Indonesia itu dari perspektif napa mawon insya Allah, kalau teruskan. Nyon saya uge, lah mau pangkat langsung pula. Gak usah ngamplop iba, gak usah ngamplop. Nomor rekeningnya udah di kantong saya. Makasih. Rekeningnya sudah di kantong, tapi tidak tahu dikirim. Kalau itu pun pentengnya, ini sebesar punya dari Mekah dari kula umroh niku ora mari-mari. Dadi kula terpaksa lungguhi mergo sakit rawuh. Dadi Bapak Ibu rahimakumullah ngeten. Pokoke dalu menika ngajine rada serius iki daripada biasane nggih. Sekali-kali jenengan mersani Gus Miftah ngajine rada galak. Jane lak kula asine pokoke walus asine kula. Kula niku cangkeme dadi seneng misuh macam-macam yo mergo kenal karo Sugeng karo Waldo. Ah, aku sing ngajari ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah, kula teruske. Jenengan nate mireng negara namine Libya. Nggih, kula tak serius iki. Sampai kula gawe tulisan tentang Libya. Supaya kula ora salah data. Biyen Libya niku punya presiden terkenal namanya siapa? Muammar Gaddafi. Zaman Libya niku duwe presiden sing jenenge Muammar Gaddafi. Libya niku sugih. Pendapatan per kapitanya termasuk yang tertinggi di dunia. Sugih Pak, makmur. Minyak murah bahkan gratis. Anak-anak sekolah digratiske sampai perguruan tinggi. Bahkan wong nganggur dibayar. Niku teng Libya. Tapi akhirnya napa? Muncul provokator-provokator teng Libya. Iki Muammar Gaddafi ini berkuasa terlalu lama. Dia berkuasa hanya untuk keluarganya saja. Akhirnya napa? Rakyat mulai demo, terprovokasi oleh provokator ini. Amerika penjajah teko teng Libya. Presidennya jeneng dipateni. Si Gaddafi niku nate dibom-bome niku gedene sak ton. Ora mati soalnya napa? Teng kamar delalah sing ana anake. Putri kedua Muammar Gaddafi mati kena bom. Rakyat diprovokasi. Kali provokator-provokator nih. Kalau sampai Gaddafi mati diturunkan dari presiden, maka Anda sebagai rakyat Libya akan semakin makmur dan berjaya. Akhirnya dioyak. Ngawur midul niku nyuwun sewu Gaddafi diserang sampai akhirnya Gaddafi ketangkap. Disiksa. Sing nyiksa sinten? Rakyate dhewe. Ndase ditutuki sing nutuki sinten? Rakyate sing biyen disekolahke karo Gaddafi. Bahkan teng berita niku dingendikake Gaddafi niku silite disodomi nganggo garan golok. Sing melakukan siapa? Rakyate. Gaddafi diindak-indak, yang melakukan siapa? Rakyate. Gaddafi ditembak ndase, sing nembak sinten? Rakyate. Yang dulu pernah disekolahkan oleh Muammar Gaddafi. Dan jenengan perso. Begitu Gaddafi mati di demo karo rakyate. Ternyata janji dulu Libya akan lebih sukses ketika tidak ada Gaddafi. Jenengan perso. Saat niki rakyate rekoso. Kemajuan yang dijanjikan ternyata bohong. Kekayaan yang katanya mau dinikmati bersama ternyata bohong. Tetap kekayaan dinikmati oleh orang-orang itu saja. Akhirnya rakyat Libya saat ini menyesal. Ternyata urip saiki kalau zaman biyen Gaddafi niku luwih enak zaman Gaddafi dibanding saat ini. Kula ceritakan kalian jenengan wong Indonesia. Napa jenengan pengen Indonesia digawe kaya Libya? Dijawab sing tegas. Kula ajeng takon sing tegas, termasuk sing kuburan ke jawab. Pengajian mungkin kok enggak sepak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya lihat, kita cari nomi kakak dan aku ingin ini Tuban diwene julukan presiden para pendosa. Soalnya pengajian-pengajian Gusti saat ini nyuwun saya bocah-bocah mabuk wong-wong tatoan iku do gelem nyedak panggung wis raise. Karena bolak-balik kula kondo, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Kula takon, apakah Anda rela kalau seandainya Indonesia seperti Libya? Apakah Anda rela Indonesia seperti Irak? Tidak. Apakah Anda rela kalau Indonesia seperti Yaman? Tidak. Coba perang saudara. Suriah, perang saudara. ISIS, ngakune wong Islam. Jarene tentara ISIS niku untuk negara Islam, tapi sing diajak perang wong Islam kabeh. Soale napa? Niku gaweane penjajah. Kalau memang ISIS niku nyuwun sewu, tentara Islam kudu sing diperangi sinten? Israel, Yahudi, Amerika, ternyata mboten. Tapi yang diperangi adalah negara-negara Islam. Soale napa niku gaweane wong-wong sing ra seneng kalih negara Islam. Dan jenengan pirsa, negara Islam sak donya niku sing dereng dintekke namung Indonesia. Mila sakniki kabeh wong sak donya niku pengen ngadu domba Indonesia. Kiai ditu karo kiai, Habib ditu karo Habib. Sakniki mun mulai ketok banget iki. Soale napa pengen nguasai Indonesia. Kula nyuwun sewu. Kula ana urusane karo Pak Jokowi. Kula ana urusane karo Pak Yusuf Kala. Ora urusane karo pejabat, tapi kula mboten ikhlas yen Indonesia kados Libya. Sallallahu Nabi Muhammad. Kula bungok-bungok niku mergo pengen nyelametke generasi awake dhewe sesuk. Muga-muga anak putune sesuk kabeh dislametke kalih Gusti Allah. Amin. Mila kula pesen jamaah Gus Miftah, santrine Gus Miftah haram melu demo. Nggih napa mboten? Lanjenengan cinta kalian kula rasa perlu melu demo. Demo ning Gusti Allah mawon. Ben bengi donga karo Gusti Allah. Ya Allah muga-muga jenengan selamatkan Indonesia. Ya Allah muga-muga jenengan selamatkan kula. Ya Allah jenengan muga-muga jenengan selamatkan Gus Miftah. Ya Allah muga-muga Gus Miftah sehat. Ya Allah muga-muga Gus Miftah bisa ngaceng. Umpamane ngene. Wis ra iso matamu ra iso. Sasar-sasarnya berkurang ya sandal. Pengaruh viral itu. Jadi sing nandur salah tetap nandur salah. Sing nandur lombok tetap nandur lombok. Jajal mong bersan. Kula kondo. Kalau DPR niku produknya api, ya tak cungi jempol. Contohnya prestasi dari DPR yang bagus, nopo mengesahkan RUU pesantren menjadi undang-undang. Tepuk tangan. Jenengan besok konsekuensi dari undang-undang pesantren apa? Lulusan pondok pesantren saat ini pondok karo SMA. Jadi lulusan pondok pesantren iso mendaftar ke perguruan tinggi. Jenengan kerja iso nganggo ijazah pesantren. Niku jasa DPR yang luar biasa. Maka saya terima kasih sama Cak Imin, terima kasih sama Gus Helmi yang memperjuangkan undang-undang niku. Alhamdulillah. Mila sakniki jenengan ora usah sumelang mondoke anake teng pesantren. Kuwi bocah-bocah dua blek tatuan nakal. Kuwi saiki mondoke niku Gusti Allah. Sesuk tak urus badan hukume. Men kowe metu saka pondok, awakmu tatuan tapi iso dadi pegawai. Oh, jos banget to kuwi. Paling rakyate mikir, dadi pegawai negeri tatuan kok iki pegawai negeri apa maling. Yang bagus kita apresiasi, tapi bukan berarti diharamkan untuk mengkritik pemerintah. Boleh. Kulo niku ya Allah, gara-gara demo nyuwun sewu semuanya menjadi kacau. Demo monggo niku hak konstitusional, tapi jangan sampai ribut. Nggih napa mboten? Sebenarnya mari kula atur. Sing seneng karo Gus Miftah, sing melu ngaji Gus Miftah, santrine Gus Miftah haram melu demo. Sampai ana santri ora ngaji melu demo langsung tak tokke saka pondok. Delok wae jajanan rumah jajan. Sampai ana santri melu demo tak tokke saka pondok. Uncalke neraka. Kancane Aldo. Sing kampus liya santrine wong liya arep demo urusanmu. Dan saya menghormati para pendemo. Tapi khusus sampe nek Gus Miftah gak boleh. Kowe demo, mlayu polisi wedi karo dasmu. Lah DPR api ya dipuji, kalau DPR jelek ya dikritisi. Gak apa-apa. Lah DPR api kaya pesantren disake. Yes. Elek kandani. Niku jenenge napa keseimbangan. Pon kula jeneng iki tapi kan nyanyi sing salah. Malah ngising ning kamar mandi. Ala jancuk, jancuk. ini semangat ledemu emang tinggal ngisik. Semangat memberi semangat bersatu. Kan kalau sadre kene iki. Niki wonten jamaah, niki sempat mlebu Islam, metu goyah dan sebagainya. Lah niki nyuwun sewu atine ora tetep. Soalnya sempat murtad macam-macam. Saking Bali, tepi-tepi dari Bali. Ini mau saya sadarkan kembali supaya mantap dengan keislamannya. Karena sempat keluar dari Islam. Mbak siapa namanya? Ini Pak Mas sini gitu. Niki ngoyak saking Bali. Terus tahu ini pengajian tentang Bali macet 10 kilo sampai antusiasnya masyarakat Bali menghadiri pengajian Gus Minta. Terus yes. Mbak siapa namanya? Tria. Siapa? Tria. Triato. Sutria. Oh, Sutria. Sunda tengah cengut di depan. Kalau di belakang Tria Su. Sutria. Asli Bali. Palembang. Oh, aslinya Palembang, ya. Tapi tinggal di Bali. Iya. Tinggal di Bali. Balinya di mana? Di Denpasar Barat. Denpasar Barat. Kemarin Gus Minta pengajian di Hubung datang? Enggak, pas kerja. Oh, pas kerja. Dokternya agak dekat Pak Abin. Iya. Kesini sama siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Saya. Sudah punya suami? Saya berharap setelah syahadat ini Mbak Sutria benar-benar mantap ya. Jangan murtad lagi, jangan keluar dari Islam lagi, jangan goyah lagi. Dulu agamanya apa dulu? Muslim. Muslim bersepeda ke Hindu. Sekarang mau Muslim lagi ya. Yang ada lagi satu tadi katanya mau syahadat di sini. Dua orang. Coba yang tadi pesan mau syahadat silakan masuk ke sini. Panggilan yang mau membaca dua kalimat syahadat di sini. Gus Miftah itu hampir tiap hari mengislamkan orang, belum pernah mengkafirkan orang. Syukur lah tak kafir kayak gitu. Gebor, baik, ikuti syahadatnya Gus Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Coba saya jadikan satu kalimat. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Bahwa Muhammad adalah Utusan Allah. Alhamdulillahi Rabbil. Maksudnya yang mantep ya, nanti dibimbing sama para ustaz, tanya juga di sana, jangan molah-malih lagi yes, ya. Nanti bisa pelajaran sama bunda ya. Tapi jangan sama Sugeng, bahaya. Oh, apalagi sama Aldo, lebih bahaya. Nanti yang dua orang mau menyusul silahkan. Oke, kula jengaji kita pikam. Ini jalur kurata ayu, salah lagi bisa. Sing apik, apalagi ini. Cik, pepiling. Pepiling. Aduh kalau suka juga. Leya rogo-rogo juga. Katoku apa nonton-nonton. Eh, rite bedah. Suka ngono, aduh ngono juga. Kalau orang ngatain ini rite bedah, ngonak nongol kena undang-undang.

Mila ditungake. Muga-muga kanca-kanca ingkang sampun mualaf sahabat niki diwenehi tambah istiqomah kali Gusti Allah. Amin. Niki alhamdulillah setiap malam Ahad Paing dilalah wonten sing disahadat nggih. Nggih. Alhamdulillah. Mbak Ririn Daryanti ya. Diturunkan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Satu kalimat sudah bisa. Kalau satu kalimat masih apa? Dulu kan Pak Muslim. Ya, lemah. Ashadu alla ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil. Tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma nawwir qulubana binuril islam. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana binuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Kama nawwartal arda binuri syamsika. Abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mbak Ririn sama Mbak Tria, alhamdulillah tolong dijaga imannya, tolong dijaga islamnya. Dari ribuan hari ini yang hadir, Anda berdua hari ini yang paling suci. Dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Ya, jangan tungaki jamaah ini, mudah-mudahan semuanya istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah. Mungkin dilanjutnya ngaji di hikam. Terakhir, tahun ngaji, bulan ngaji, ulang tahun insya Allah. Dicukupi kali-kali Gusti Allah. Amin. Tangan gue lagi sakit, gue cah kari-kari bok-bok dong di gua. Orang iso salaman, dibawah ini lho, pak ini. Tapi lu mau pengen aku, kalau tak balas, gue dong. Kalau gue pake dong, mau kayak gue. Kok malah tak balas, kayak gue. Ya, dua-dua. Bentar lagi tangan gue lagi kecangkan-cangkan jamaah. Jadi rasa salaman buat lapor-lapor seperti itu nggak kayak apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Semua nih rocky sopong. Lanjut ke sing ini bapak, sing pertemuan terakhir bapak kan ikhlas saat ini terus ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Fama nabata min malam yudfan layatin munita juhu. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Niku artine apa? Kuburlah dirimu di tanah kerendahan. Fama nabata min malam yudfan layatin munita juhu. Karena sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur hasilnya kurang sempurna. Tak ada contoh yang paling gampang. Jenengan tahu bagaimana cara orang Arab menanam kurma. Wong Arab niku lak nandur kurma nyuwun sewu. Isi kurma niku dipendem, ditutupi tanah, dhuwure tanah diwenehi watu. Kok katok iki? Kurma kok katokan iki. Biji kurma lagi. Kayak kapan bang? merah kaya lampu taman nih. Niku pinten buat ya Gus? Tapi ini lah. Aja. Niki umpamane biji kurma ya. Pawan ini pengajar kami pun melu ini. Ya berakai cuit. Ini kira bisa orang lampu kok. Lebih sampai tuh. Ini umpamane biji kurma ada. Biji kurma. Gusik. Lah. Sirai nyeter. Macam kamu aja. Umpah mana ki biji kurma ni wan cewu. Ini nyon cewu. Ya. Kamu siapa lali aku sekarang kamu? Ruslan. Mataram. Manusia tanpa rambut. Wong ngarep niku lan nandur kurma, kula kan niki teng kebun kurma teng Madinah niku kula takon. Carane gimana to cara nanam kurma niku? Tanah digali, isi kurma dimasukkan. Rupane biji ireng, biji. Biji kurma dimasukkan, ditutup dengan tanah, kemudian atasnya itu dikasih batu. Nanti batu nih gini. Dikai batu. Lah saya tanya alasannya apa? Supaya kemudian ketika biji kurma ini tumbuh akan menjadi biji kurma yang kuat dengan terpaan. Kenapa? Karena akarnya oyote niku wau jadi kuat gara-gara menerima timpaan niku. Paham apa betul? Bila nyuwun saya uang niku lah dasare wis kuat, basike wis api. Dasarane wis api. Kok dadi wong gede diterpa fitnah, diterpa isu, dibuli, dicaci. Nyuwun saya ora bakal goyah. Soale napa? Oyote mpun kuat. Lah cara Allah niku gedhekke ayate awake dhewe niku carane pripun? Dengan banyak dikasih masalah, dengan banyak dikasih ujian. Soale napa? Ujian, cobaan, masalah niku yang datang dari Allah sebagai cara Allah untuk menguatkan kita. Nggih napa mboten? Nggih. Mila jenengan pirsani, lah ana wong sugih, sugih warisan karo sugih dari nol wawane kere dadi sugih niku biasanya sombong pundi nyuwun sewu luwe sombong sing sugih warisan dadi kormo niku diteken sakit dari wis sing mangan kormo ora resik ning lambung ning lambung iki reget iki dudu kormo do apa gen kaya gak nonton ya lo dong dasmu gak praktek rong atas dong ya lambemu tidak duduk ya makasih rong atas baik dicekali jadi kurma ya ayo ngerti apa gue tak kaya kurma kabeh nah dasmu gak kirakin dong ngamoh kurma apa gitu sih? Jadi bocah YouTube seneng banget gitu gambaran. Tadi nyuwun sewu. Lah awake dhewe sakniki kok kata masalah, kata ujian, kata cobaan. Niku cara Allah menguatkan kita. Lah kula niki dari cilik sampai tua meh mati lho Gus. Kok masalah tok? Sing bakal munduh sesuk sinten? Umpama jenengan kacilik nganti tua nganti mati diwene masalah terus jenengan kudu bungah. Soale napa? Padha karo jenengan nandurke anak putune. Mila jenengan mirsani kata wong tuane niku biasa-biasa mawon tapi anake dadi wong ampuh. Nggih napa mboten? Saat ini jenengan pirsani presiden-presiden Indonesia niku rata-rata wong tuane rekoso. Nggih napa mboten? Pak Karno wong tuane rekoso. Pak Harto wong tuane rekoso. Prasadyo saniki Pak Jokowi yo rekoso biyen wong tukang kayu. Tukang dodol mebel. Awalnya mesti rekoso. Maka nyuwun sewu, lak santri iki urip pengen penak tok. Mungan mangan tua turu. Wanjine ngaji micet ndelik ning dhuwur masjid. Lah tenan kok. Kok kira iki wong ta. Dadi bunda niku sering cerita kali kula. Santri ini bapa, lalu bawaan sini ngaji neng dhuwur masjid. Ya Allah, apa pasangin jin mas lo ini? Apa lo pengen lo jin atau tak jalur rene? Waktu ono santri neng dhuwur masjid, wanjine sholat, wanjine ngaji, langsung tak kon mindah neng jero beduk. Sing diingendikake kali Ibnu Athaillah niku nyuwun sewu. Ora kudu kabeh wong niku kondang kaya kula. Kula kandha. Kula saniki dadi wong kondang niku lak perjo sing kondange jenengan kene apa mboten? Nggih. Lah sing nguwati kula niku sinten nggih jenengan? Mila nyuwun sewu, kula tak dadi wite sing dhuwur jenengan mang dadi oyot. Kok sing penak Gus minta mboten? Dadi wit niku ora kepenak. Sing ditabrak angin niku oyote napa wite? Nggih. Lho logika sederhana lho. Sing diantem angin. Wis suwe ra entuk aku entuk ya. Ngopo, Dul? Mar mati kaget. Adat aku, adat aku. Kowe kaget urung diasinke ya. Lambemu. Sing ditabrak angin ku wite napa oyote? Mila nyuwun sewu, lak ra gelem ditabrak wit dadi yo, lak ora gelem ditabrak angin dadi yo. Pilihan nang niku. Mila nyuwun sewu, dadi wong kondang niku ora kabeh kepenak. Ora kepenak. Mumet dah sih. Berat kali Yusuf, berat. Kamu gak akan kuat. Cukup aku saja. Maka nyuwun sewu. Uang niku lak tengalan donya kondange ora dadi manfaat. Niku berarti kondang sing dadi musibah. Mila napa mawon benjang teng akhirat niku akan ada dua kelompok manusia. Ahlul afiyah sama ahlul musibah. Tak takon kali jenengan. Jenengan pilih putih ahlul musibah napa ahlul afiyah? Rata-rata semuanya jawabannya ahlul afiyah. Tak singkat ceritanya. Sesuk ning alam akhirat, begitu hari perhitungan. Allah dawuh kira-kira sing dihisab dhisik niku ahlul afiyah napa ahlul musibah? Ahlul musibah. Allah dawuh, "Oh subha, malaikat hisaban sing dihisab dinten ahlul musibah." Begitu dihisab, ternyata hisabe ahlul musibah niku cepet banget. Wut rampung laporan karo Gusti Allah. Gus, apa kan? Gusti Allah, Gus. Apa kan? Mbok rampung. Lho, kok cepet banget hisape? Nggih. Soalnya apa? Kok hisape ahli musibah niki cepet banget? Soalnya Gusti, umatnya jenengan sing ahli musibah niki ning donya kebak karo ujian. Kebak karo cobaan. Jenengan panen cobaan ra tau sambat. Jenengan uji ra tau mengeluh. Jenengan panen musibah, yo ora apa-apa. Malah kelingan kali jenengan terus. Mila nyuwun sewu, dosane tiang-tiang niki entek mergo sabare menghadapi ujian. Maka kemudian Allah mengatakan apa kepada malaikat? Uktuhum salasan. Berikan kepada dia tiga hal. Nomor siji nopo? Afiah. Kebaikan-kebaikan yang tidak dia dapatkan di dunia diberikan oleh Allah di akhirat. Nomor loro nopo? Khairon. Apa kebaikan bagi orang-orang alim musibah langsung surga. Nomor telu nopo? Manzilah. Nopo niku manzilah? Panggonan surga sing paling dhuwur. Akhirnya ahli musibah ini melebur surga di sini dewi. Mila kalau tahu kondo to, wong sugih kalau wong kere melebur surga di sini wong kere. Kaca E 500 tahun. Tapi wong sugih ini ngantri melebur surga, sing kere wes ning jero surga, wes udah utut mangan mangan kromas krames, odas atus, kelan kelon. Kenapa yang lagi sebelum bersurga di sini tak ada? Insya Allah apa pun lo bersurga, mangkat pada pengajian. Dicepetin lo, dispensasi lo. Niku, jenengan sing rumang susah, mangkat kiri, menangkan sesuatu jenengan. Kalau anda sabar, wow, jenengan milih nopo ahlul afiyah, rumok nop saiki, rumok nop. Wong sak meneh bali, wong milih ahlul afiyah kan? Ya. Rumahna. Begitu ahlul musibah wis mlebu surga, diceluk ahlul afiyah. Hei, ahlul afiyah. Rene yo, nggih, dihisab. Ajeng dihisab. Matane ahlul afiyah niki ndangak ning dhuwur niku. Delok napa? Delok ahlul musibah sing wis mlebu surga. Matane takjub. Wow. Ahlul musibah delok ahlul afiyah, weh. Ila, kowe tak nom-nom, kowe tak kandhani lho, sing no, sing nembak cewek ditolak sabar to. Kowe iki lak seneng karo cah wedok. Seneng kowe iso nahan maksiat, kok mati jomblo, kowe mati jihad. Tapi yo nyuwun sewu lak kowe ditolak karo wedokanmu maksiat tok nyarekem to. Ya bahasa otak mulai kowe lak nembak cewek kok ditolak kowe sabar mati sampai mati kowe jihad fisabilillah matimu mati sahid. Oh gagah tak dongake ra payu kabeh iki serapopo ora mau akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Tapi kapan? Kan kasihan. Nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Atrik. Serapopo. Atrik ini nganu ya galau. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Ini kayak demit nih korea kini misalkan baru kotong ini aku curiga ya. Assalamualaikum ya ahlul kubur pokoknya saya ngadu-adu ngadu ngake pokoknya parahnya paling oke. Sesok bulan ngarep ini tak panggungnya tak gawe kayak hitam putih mereka tamunya jadi konduser aku membawa acaranya jadi konduser bintang tamunya ya udah. Aduh kalau sugeng tukang keset ya orang apa-apa rekosongnya buka suara penuh persis. cerdas aku pokoknya pelawak tetap lebih surga amin Allahumma amin tapi cangkeme mampir neraka tapi narsi kata dadah boleh cangkeme nemul bosok cangkeme aduh akhirnya alu musibah itu ngengok alu afian itu ngengok tadi ya Allah kok indah banget ya. Akhirnya dia mengatakan apa? Saat jaringin dihisap kalau malaikat ahlul afiyah mengatakan ya Allah ngerti ya ngoten kulau milih jadi ahlul musibah mamon pokoknya ahlul musibah ini udah kosong wajinnya bayar SPP lelah-lelah kalau duit tandur ora panen mangan pengajian tiba sama keretor bolong gelala anaknya numpak pin jungkelas perkara mawon. Napa mas Arif tahu? Jungkel gelala bujune yo nyuwun sewu. Mateng. Ora orang duwe duit lho. Kata tandur yo ora panen, eh tandur ning omah yo meteng lho. Kuwatah ngoten iki. Menawi ahli afian ku uripe kecukupan tok, pengen iki oleh, pengen kae entuk, pengen mangan apa keturutan, wancine mbayar SPP yo ono, tuku apa yo ono. Niku ora lambiah. Mila jenengan sing rumangsa dadi ahli musibah, jenengan sabar mawon. Akhirnya orang ahlul ma'afiyah ini mengatakan apa? Ya Allah, pilih ngerti ngoten niku, kula tak dadi wong susah mawon ya Allah. Kula tak dongake. Muga-muga jenengan dadi wong sugih tapi bondole sing afiyah. Amin. Umpama dadi ahlul musibah, muga-muga dadi ahlul musibah ingkang sabar. Amin Allahumma. Amin. Pun kula pun kuwasa ngadeg kabeh selawatan hasbi Rabbi. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah ketemu tanggal 2 November pengajian kali Mas Deddy Corbuzier. Jangan pulang dulu, kita berdoa dulu. Insyaallah tanggal 4 teng Bantul termasuk teng dalemnya Kang Nur Sahid nggih. Kulon Progo teng ngene Mas Didi Majatan. Ya, apa tanggal 4. Papa sore teng Klaten, ngelihat mau pengundi kulonan. Ayat ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Satrenge selawatan nyanyi lagu Indonesia Raya. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, kudua Indonesia tanah airku, tanah tempat darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Maha Rahman, ya Allah ya Maha Rahim. Perkenankanlah kami ya Allah malam hari ini di tempat yang baik ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, ketika kami bertemu dengan saudara-saudara kami yang baik ini ya Allah. Perkenankanlah kami mengadakan kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepada-Mu ya Allah. Tak pantas kiranya kami meminta apapun kepada-Mu ya Allah, karena semua kebutuhan kami telah Engkau cukupi ya Allah. Tak pantas kiranya kami memohon ampunan-Mu ya Allah, karena begitu banyak dosa dan kesalahan kami. Namun kami para hamba-Mu, para pendosa ini ya Allah, meyakini sebesar apapun dosa yang kami lakukan ya Allah, bahwa pintu maaf dan maghfirah-Mu lebih besar daripada dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah, namun ampunan-Mu lebih luas daripada lautan. Untuk itu ya Allah, di acara yang baik, di tempat yang baik ini ya Allah, kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Tak pantas kiranya kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah, namun tak kuat rasanya ketika kami harus berada di dalam neraka-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, sebesar apapun dosa yang kami lakukan ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangi mereka ya Allah, kasihi mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah, karena begitu baik mereka kepada kami ya Allah. Hanya doa ini yang kami berikan kepada mereka ya Allah, birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah para pemimpin kami ya Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepada-Mu ya Allah, baikkanlah Indonesia ya Allah, selamatkanlah Indonesia ya Allah, selamatkanlah NKRI ya Allah, selamatkanlah Pancasila ya Allah. Jangan pernah Kau jadikan bangsa ini terpecah belah ya Allah. Jangan pernah Kau jadikan bangsa ini terpecah tercerai berai ya Allah. Jadikanlah bangsa ini menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan ya Allah. Jadikan bangsa ini menjunjung toleransi ya Allah. Jadikan bangsa ini saling menghormati antara satu dan yang lainnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah bangsa kami bangsa yang aman. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang aman. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang selamat. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang adil. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang makmur, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, cukup Suriah menjadi pelajaran bagi kami ya Allah. Cukup Libya menjadi pelajaran bagi kami ya Allah. Cukup Afghanistan menjadi pelajaran bagi kami ya Allah. Cukup Irak menjadi pelajaran bagi kami ya Allah. Selamatkanlah bangsa kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin.